Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, azza man qail, alladhi lahu mulku samawati wal ard, walam yattakhis walada, walam yakul lahu syarikum fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi. Sahabat inspiratif rahimakumullah, sampai kita di ayat kedua dari surah Al-Furqan. Seperti yang telah dibacakan tadi, Allah berfirman, "Alladzi lahu mulkus samawati wal ard." Yang memiliki, Allah lah yang memiliki kerajaan langit dan bumi. "Walam yattakhiz walada." Tidak mempunyai anak. "Walam yakul lahu syarik." Tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, fil mulki. Wa khalaqa kulla syai'in, dan dialah menciptakan segala sesuatu, faqaddarahu taqdira, lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan sangat teliti dan tepat. Sahabat inspiratif rahimakumullah, kita masih pada konteks tema kekuasaan Allah dan keharmonisan ciptaannya. Subhanallah, kita mampu saat ini bertemu di ruang dengar kita. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Karena Allah lah yang penguasa, yang memiliki kerajaan langit dan bumi ini. Tahukah kita bahwa atmosfer yang menghalangi bumi 500 km dengan berbagai macam lapisannya adalah lapisan yang tidak tampak oleh mata kita, yang mampu melindungi kita dari sengat panas matahari yang bisa mencapai 2500 derajat Celsius ketinggian panasnya, yang bisa sampai ke bumi. Dan saat ini ketika kita baru panas berapa derajat Celsius saja, kita sudah kepanasan ya di Medan, belum lagi kita bicara tentang bagaimana di Mesir Ustaz Zainal ya, yang luar biasa derajat Celsiusnya. Ini sekarang 2500 derajat Celsius jikalau tidak ada atmosfer. Mulkus samawati wal ard, kita masih bisa sampai saat ini seperti ini. Dingin suhu yang stabil. Andai kata pun dingin, tidak terlalu dingin sekali, tidak kita rasakan bagaimana di kutub sana. Itu saja yang sudah terlindungi. Jika panas tadi mencapai 2500 Celsius, kurang lebih dingin bisa mencapai di angka 500 derajat Celsius minus. Ini jika tanpa asmat. Mulkus samawati wal ard. Kemudian bagaimana perperangan benda-benda angkasa, komet dan planet yang saling bertabrakan. Bukan hanya gunung yang terbang, bahkan sebesar bumi pun, bahkan lebih dari bumi, itu saling bertabrakan di alam semesta. Sehingga yang sampai di bumi sejenis seperti batu-batuan, itu hanya pecahan karena halangan atmosfer tersebut. Subhanallah. Itu yang disebut dalam ayat sebelumnya, tabarakallah, inna keberkahan Allah, sehingga terbuka jelas mata kita, mulkus samawati wal ard, walam yattakhiz walada, wal awwal wal akhiru, enggak ada kaitan Allah dengan mempunyai anak, dan tidak perlu harus punya anak untuk keberlanjutan alam semesta ini. Dia adalah malikul mulk, raja di raja, raja yang memiliki, tidak semua raja bisa memiliki. Ada banyak raja di dunia ini, cuman tidak bisa memiliki masyarakatnya. Allah menguasai semuanya, bahkan nafas kita, nyawa kita. Sehingga istilah yang dikatakan oleh Ustadz Zainal tentang kafir, neraka, walam yakul lahu syarik, ini kaitan dengan kesyirikan. Jikalau ada sekutu baginya, berarti kita melawan kekuasaan yang begitu hebat. Kejam dong Allah membiarkan orang, melahirkan orang, kemudian tujuannya untuk memasukkannya ke dalam neraka. Ngapain diciptain kalau untuk disiksa? Toh katanya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Malikul mulki, Allah mengatakan dalam surah Al-Anbiya, salah satunya adalah la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Enggak bisa kita tanya sama Allah apa yang dia lakukan. Wa hum yus'alun, kita bisa ditanya. Raja-raja di muka bumi ini bisa ditanya. Allah enggak bisa ditanya. Kenapa? Malikul mulk, Allah yang raja di raja, tidak ada pun kita semua, beriman pun kita semua, tidak ada menambah mazada mimulki syai'a. Demikian dalam hadis Qudsi dikatakan. Wa khalaqa kulla syai', dan Allah yang menciptakan semuanya dari yang kecil yang besar, yang tampak dan tidak tampak, dari atom yang tidak tampak, kemudian alam semesta yang begitu luas, Allah yang menciptakan semuanya. Faqaddarahu taqdira, dan Allah yang mengatur persis bagaimana tumbuhnya alis di mata kita ini tidak sama seperti tumbuhnya rambut di kepala kita. Subhanallah amma yusyrikun. Semoga kita tidak menjadi orang-orang yang syirik kepada Allah. Di studio ada Ustadz Zainal yang insya Allah mampu menguatkan motivasi dan keyakinan kita dan mengambil inspirasi yang lebih luas lagi dari ayat ini. Tafadhol Ustadz. Terima kasih Ustadz Fadli. Ayat kedua ini memiliki korelasi munasabah yang begitu erat dengan ayat pertama. Ada Al-Furqan, ada pembeda. Kemudian ayat kedua menceritakan tentang Allah yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Kemudian ayat ketiga besok disebutkan tentang orang-orang yang menjadikan Tuhan selain Allah atau mentuhankan Allah tapi juga Tuhan-Tuhan yang lain. Artinya semangat Al-Furqan dan pembeda ini telah begitu dipaparkan langsung di ayat kedua. Tidak basa-basi dahulu, ada pendahuluan prolog sekian ayat baru masuk kepada inti, tidak. Artinya begitu pentingnya pembedaan ini sehingga di ayat kedua setelah dibuka dengan gambaran Al-Quran sebagai sumber pembeda itu, maka poin penting pertama, apa yang perlu kita bedakan dalam hidup ini, apa yang perlu kita tanam di dalam mindset kita agar sukses dunia akhirat, adalah bahwa Tuhan itu Allah yang Maha Esa. Pendengar inspiratif, sungguh luar biasa panding pode kita di sini, Bapak pendiri bangsa Indonesia yang menempatkan ketuhanan yang Maha Esa di sila pertama dari Pancasila kita. Allah menggambarkan itu di dalam surat Al-Furqan langsung setelah ayat pertama. Apapun ceritanya, ketuhanan yang Maha Esa adalah pembeda dari ketuhanan yang lain yang menganut paham dua, tiga ataupun lainnya. Jadi di ayat kedua ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menggambarkan, mengatakan kepada kita, berimanlah, karena iman adalah sumber pembeda dari kekafiran. Berimanlah kepada Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa, pemilik alam semesta, pencipta langit segala sesuatu, mentakdirkan apa-apa dengan takarannya. Itu akan mengarahkan kita kepada jalan yang selamat. Kekafiran kita akan menyengsarakan kita. Jika kemudian kita mau selamat, ambillah iman. Jadi jangan berpikir seperti pernyataan yang dilansir oleh Ustaz Fadli di tengah masyarakat. Kenapa Tuhan menciptakan manusia yang kafir kemudian menyampakkannya ke neraka? Maka sebenarnya jawabannya, pilihlah iman agar kita masuk surga. Kenapa kita mempertanyakan pilih kafir sementara kita bisa memilih iman itu? Ustaz Fadli. Syukran Ustaz Zainal. Sebentar Pak ya, silakan. Sahabat inspiratif, sampai kita satu pemahaman yang harusnya mendasar. Bagaimana kemudian kita mampu berpikir? Bagaimana kemudian kita mampu bertindak? Bagaimana kemudian kita mampu melakukan pembangkangan-pembangkangan, penyingkapan-penyingkapan tabir kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan kita? Bahwa alladzi lahu mulkus samawati wal ard, Allah yang menggenggam langit dan bumi ini. Walam yattakhiz waladan walam yakul lahu syarik, tidak ada sekutu, lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak juga memperanakkan. Wa khalaqa kulla syai'in, dan Allah yang menciptakan apapun dan siapapun di muka bumi ini. Maka faqaddara taqdira, Allah juga yang mengukur dengan ukurannya. Mari kita dalam surah Al-Furqan ini kembali pada konsep dasar kita, Allah ikhtiar Allah. Kita kembali kepada Allah selaku mulkus samawati wal ard, kemudian kita berikhtiar sesuai dengan jalannya. Demikian yang dikatakan dalam beberapa penemuan ilmiah, man does not stand, alone. Crazy Morrison mengatakan dalam bukunya, manusia tidak dapat berdiri sendiri. Maka siapa yang ingin sibuk dengan dirinya, dengan kekurangannya dan keterbatasan dalam hidup, silahkan dalam kekafiran dan sampai ketemu nanti di neraka. Maka barang siapa yang ingin hidupnya nyaman, tenang, damai, dan dengan penuh petunjuk itu, mari tinggal ikuti jalan itu. Bukan surga dan neraka yang menjadi masalah. Bukan kafir dan iman yang menjadi masalah. Masalahnya, kenapa Anda berpaling dari keimanan itu, sehingga Anda sendiri yang sampai menyampaikan diri kepada neraka. Dalam tafsir inspirasi dikatakan, kebesaran Allah dan kebebasan dari segala kekurangan atau bantuan disebutkan untuk menunjukkan betapa besar kesempurnaannya dalam menyatakan kehendaknya kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.